mencari satu sisi kehidupan, di manakah arti kebahagiaan yang selama ini selalu kudambakan. Tak ku meronta, sejenak ku hanya dalam lamunan menyusuri hari yang penuhiku. Bila mimpi yakinkan diri tak akan berhenti, walaupun sampai akhir nanti. Tuhan, tunjukkanlah jalan, berikanlah sinar yang cerah dalam kehidupanku, dalam kehidupanku. Cari satu sisi kehidupan, di manakah arti kebahagiaan yang selama ini selalu ku dapatkan. Asapku meronta, sejenak ku hanya dalam lamunan menyusuri hari yang mimpiku jadi kenyataan. Aku yakinkan diri tak akan berhenti, walaupun sampai akhir nanti. Tuhan, tunjukkanlah jalan, berikanlah sinar yang cerah dalam kehidupan.